tapi dia juga sering berbuat riak dan menghina anak yatim. Nah, oleh karena itu surat tersebut sebenarnya kalau kita hayati harusnya menjadi pendorong kita untuk mencintai terhadap sesama, sehingga akan tumbuh ta'awun, saling tolong menolong terhadap sesama umat manusia itu sendiri. Yeah. Nah, adapun kiat-kiat untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu ya sebagaimana saya katakan pada pekan-pekan yang lalu, yang pertama kita wudhunya pun cara bersucinya harus sempurna, juga pakaian dan tempat itu harus bersih, bebas dari berbagai macam gambar-gambar, karena gambar itu biasanya walaupun itu kaligrafi gitu ya, yeah, itu bisa kadang-kala bisa mengganggu kekhusukan itu sendiri. Jadi membuat konsentrasi menjadi terpecah ya? Konsentrasi menjadi terpecah, karena yeah, apalagi kalau orang kampung datang ke masjid kota, melihat masjidnya itu kaligrafinya indah, banyak, ya, itu kadang-kala sholatnya juga nengok sana kemari, ya, yeah, kekhusukannya terganggu gitu. Apalagi kalau di jamaah di depan ini menggunakan kaos ya, yang yeah, ada bacaan tulisan dan sebagainya, membuat jadi yeah, pandangan ke situ. Iya, jadi bisa mengganggu kekhusukan itu tadi. Di samping tadi juga apa, kita mengatur mulai laksanakan sholat itu dengan tumakninah ya, konsentrasi, lalu tumakninah, terus merasa bahwa kita itu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 itu dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Iya. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita hendaknya menjadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kita, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali illa 'alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa yang dikatakan orang yang khusyuk? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya gitu. Jadi kalau seorang yang khusyuk itu begitu mendengar azan, itu mereka akan merasa terpanggil untuk segera berjumpa kepada Allah. Yeah. Nah, itu digambarkan kalau kita baca Dajjal Balaghah itu, si Imam Ali itu, si Ali radhiyallahu anhu itu setiap datang waktu sholat itu dia langsung mukanya pucat, yeah, karena ingin bertemu dengan Allah dan merasa bahwa dia itu akan kembali kepadanya. Yeah. Nah, ini harus kita tanamkan kalau kita ingin mencapai sholat yang khusyuk itu sendiri. Yeah. Ini yang dikatakan ruh sholat. Gitu yeah, ya. Tapi apakah juga betul ada yang mengatakan bahwa ketika seorang mukmin melakukan sholat tepat pada waktunya ini, setan-setan adalah orang apa, makhluk yang sangat takut jika ada seorang mukmin yang menjaga waktu sholat dengan ya, tepat waktu. Yang menjaga waktu-waktu sholat banyak diterangkan dalam hadis Muslim maupun hadis Bukhari ya. Memang Rasulullah sangat menganjurkan agar kita itu selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Tepat ya, waktu itu bukan berarti di awal waktu, tetapi waktunya itu betul-betul kita jaga gitu sehingga tidak terlewatkan. Ya, kalau di hadis Muslim dia katakan afdhalus salat awalul waktiha gitu. Yeah. Afdhalnya salat itu di awal waktu. Nah, tapi kalau kita baca di hadis Bukhari itu ala waktiha, jadi setepat pada waktunya. Nah, kalau kita gabung bukan bertentangan ini, tapi menjaga awal itu lebih apa, akan lebih selamat gitu daripada kita menunda-nunda yang akhirnya biasanya kadang lupa gitu. Yeah. Nah, lupa, lalai. Nah, lalai itu salah satu pengkhianatan kita terhadap ibadah sholat itu sendiri gitu. Jadi kalau kita tepat menjaga waktu-waktu sholat itu sendiri, insya Allah kekhusukan itu akan kita dapatkan gitu ya. Yeah. Nah, di samping itu memang setan itu pandai. Ketika azan dikumandangkan kan dia lari sambil dalam hadis itu hadis Muslim kita kan sambil kentut gitu. Oh, ya. Gitu. Sambil kentut terbirit-birit. Yeah. Lalu setelah selesai azan dia kebalik lagi dan bisikin kepada orang-orang itu supaya malas untuk berangkat. Ketika qomat dikumandangkan, dia lari lagi. Tetapi ketika selesai qomat, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, yeah, dia datang lalu membisikkan sesuatu ya, yang biasanya kita sebelum sholat itu tidak ingat apa-apa, tapi saat sholat itu kadang-kadang ingat saja gitu ya. Jadi ini juga pengalaman juga Sat ya? Iya, itu pengalaman. Memang kusuka itu kan proses gitu. Betul, ya. Tidak bisa sekaligus ya. Ada kalanya kita kusuk, tapi ada kalanya kita juga tergoda oleh setan itu. Makanya Rasulullah mengajarkan itu supaya kita, apa ya, kalau dalam hadis riwayat apa itu saya baca itu, kita hendaknya berhadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, itu kita diajarkan oleh Rasulullah supaya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qablin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Jadi Rasulullah sendiri selalu berdoa kepada itu. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab itu pun juga setiap mau apa ya melaksanakan sholat itu, dia kan sangat ditakuti oleh syaitan gitu ya. Yeah. Nah, ketika ingin mengatur strategi perang dan lain sebagainya itu, Umar bin Khattab itu mendahului dengan sholat 2 rakaat. Nah, ketika sholat itu Umar justru merasa mendapatkan inspirasi bagaimana mengatur strategi perang. Nah, itu kalau kita baca Sahibul Hayat, banyak sekali seperti itu yang dicerahkan gitu ya. Yeah. Jadi khusyuk di sini bukan berarti nggak mendengar apa-apa, tetapi bagaimana kita konsentrasi sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tengah beraktivitas dan tiba-tiba jenuh ataupun juga stres gitu ya, untuk kembali menciptakan apa nuansa baru, kita berwudu dan sholat, insya Allah akan muncul ide-ide baru gitu. Insya Allah itu, jadi akan apa ada titik terang, fresh ya, kembali gitu. Fresh kembali, itulah makanya sholat itu tidak bisa dipisahkan dengan apa kehidupan kita. Seperti Rasulullah banyak mengajarkan dalam beberapa hadis, kalau kita ragu-ragu dalam memilih, memilih jodoh atau dan lain sebagainya itu, atau memilih suatu kerjaan, apalagi kalau ada 2 pilihan, itu kan kita dianjurkan untuk istikharah. Nah, di situ bagi antara sholat dengan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi gitu. Iya. Di sini kan intinya adalah mengenai kesadaran, Ustaz ya. Kesadaran. Kalau orang belum sadar, bagaimanapun dia diberikan nasihat tentu tidak akan menerima. Iya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya untuk menciptakan sebuah kesadaran ini, Ustaz? Iya, jadi yang pertama itu kita jangan menganggap bahwa kewajiban sholat itu sebagai beban. Iya. Yang sering kali kita kurang sadar melakukan sholat, terus kita cerminkan dalam kehidupan itu, yang pertama memang tidak tahu makna perintah sholat itu, yang kedua sholat itu dianggap beban dalam beban hidup, ya, sehingga dengan anggap beban itu asal lepas kewajibannya ya sudah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan itu. Tapi hendaknya kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kalau sebagai kebutuhan, kita tidak akan bisa meninggalkannya gitu. Bahkan merasa kurang dalam hidup ini kalau kita tidak melakukan sholat itu sendiri. Nah, itu salah satu kiatnya ya. Kalau kita bagaimana untuk sadar, ya kita anggaplah sholat itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, apa bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga kitalah yang membutuhkan Allah itu. Nah, kalau untuk membunuh waktu bagaimana, Sat? Karena banyak orang yang beraktivitas tiba-tiba terdengar suara azan, ada semacam bisikan yang mengatakan masih lama waktunya. Waktunya masih lama. Itulah, itulah memang godaan setan cukup besar sekali ya. Nah, maka di situ kita akan apa lebih mencintai Allah ataukah lebih mencintai pekerjaan kita. Sebenarnya apabila disuruh untuk melakukan sholat kan segeralah kita lakukan. Nah, di situ kalau kita mampu, dan itu memang godaan. Godaan sangat berat sekali ya, kecuali kalau pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa kita tinggalkan gitu ya. Nah, itu harus kan ada harus bergilir. Nah, gitu. Kalau itu lain persoalannya. Tetapi tapi kita sadar bahwa itu waktunya sholat. Tapi kalau kita memang bisa melakukan, kenapa enggak harus kita tinggalkan sebentar gitu. Sehingga kita bisa menjaga waktu sholat itu sendiri. Jadi ciri-ciri orang-orang yang demikian lah merupakan orang yang menempatkan Allah di nomor sekian. Di nomor, ya. Dunia nomor satu ya. Padahal ya dunia nomor satu. Nah, itu salah satu pengaruh dari kapitalisme kan di situ ya. Iya. Terkadang juga saya menemui apa permasalahan misalnya dia mendapatkan keringanan ya, di jamak ini ya. Karena mendapatkan keringanan otomatis inginnya di jamaknya adalah nanti di penghujung akhir itu. Ini kira-kira salah tidak, Pak Ustaz? Ada cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana melakukan apa mengambil rukhsah itu ya. Kalau Rasulullah mau pergi itu, kalau kita mengikuti cara Nabi insya Allah akan enak gitu ya. Kalau Rasulullah pergi sebelum zuhur, katakanlah jam 12 gitu, kita waktu zuhur gitu ya. Tapi Rasulullah mulai berangkat tuh jam 11. Nah, itu jamaahnya ditakhirkan gitu, jamaah takhir. Nanti di zuhur di Asar. Dilaksanakan di waktu Asar gitu. Tetapi kalau Rasulullah itu berangkatnya sudah waktu zuhur, tidak ditunggu-tunggu lagi. Jadi langsung di jamaah ta'dim gitu ya, dikerjakan di awal itu. Sehingga dengan demikian kita kan enggak tahu kesulitan kita di jalan. Betul. Nah, meskipun rusak itu bukan karena kesulitan juga, yeah. tapi karena kita bepergian, yeah. dan tentunya bepergian itu pasti akan menemui suatu kesulitan-kesulitan. Nah, yeah. kalau kita kerjakan seperti cara Rasulullah tadi, insya Allah kita nggak akan menemui kesulitan. Kita kan nggak bisa, apalagi di Jabodetabek ya, ini kan kita nggak bisa memprediksi waktu itu. Kadang yeah. Berangkatlah masih jam baru apa? Masih jam 12, padahal sudah masuk waktu duhur. Nanti kita jamak takhir saja gitu. Ternyata ketika di jalan macet, nggak bisa, mau minggir sholat nggak bisa. Nah, akhirnya duhurnya lewat, asarnya lewat. Kan kita merasa kehilangan sama sekali gitu. Jadi intinya tidak ada yang bisa mengetahui waktu berikutnya bagaimana. Iya, gitu, waktu berikutnya. Jadi kalau kita sempat mengerjakan pada waktu itu, ya kita kerjakan saja gitu. Nah, kalau untuk menciptakan ataupun juga membuat nuansa sholat dengan khusyuk, apakah juga boleh membayangkan bahwa kita tengah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditatap di depan kita, tapi yang menjadi masalah bagaimana cara membayangi Allah, Pak Ustaz? Dalam sebuah hadis itu kan dikatakan bahwa kita enggak akan mungkin bisa membayangkan wajah Allah. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Nah, di situ sebenarnya juga mendidik bagi kita ya. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan disaksikan oleh kedua malaikat, malaikat penyaksi dan malaikat pencatat ya, itu akan timbul apa rasa khusyuk itu. Nah, di situ juga sebenarnya apa ya, cermin dalam kehidupan. Kalau seseorang dalam kehidupannya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ketika mereka sholat itu, insyaallah yang namanya korupsi, namanya apa, tilep menilep, itu insyaallah akan hilang dengan sendirinya. Nah, kenapa banyak orang melakukan sholat tetapi korupsi masih jalan terus gitu ya, padahal sudah berhaji berkali-kali. Ya, mungkin saya rasa mungkin sholatnya itu juga nggak merasa diawasi oleh Allah gitu. Yeah. Ya. Apalagi kalau kita lihat kan nggak ada orang yang ketika sholat itu meskipun dilihat orang atau tidak, kalau ngerjakan 4 rakaat kecuali ada ruksa ya, pasti dikerjakan 4 rakaat. Kata Ustaz Janitin itu nggak pernah ada yang berani korupsi rakaat. Nah, ini kan sebenarnya kalau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kan sangat luar biasa gitu loh pengaruhnya. Nah, inilah sebenarnya makna sholat itu. Gitu ya. Nah, kalau sekarang ini ketika kita sholat diawasi oleh manusia begitu khusyuk, tapi kalau diawasi oleh Allah tidak khusyuk. Nah, itu sebenarnya malah justru tidak khusyuk gitu. Khusyuk yang dibuat-buat itu artinya yang tidak khusyuk. Gitu. Oh gitu ya. Baik, kita akan teruskan nanti saat kita harus dengarkan dulu beberapa informasi. Dan sementara bagi Anda yang ingin bertanya mengenai pengaruh sholat dalam kehidupan sehari-hari dalam segmen Mutiara Hikmah ini, silakan kirimkan di 08 1691 9215. Setahun sudah lumpur lapindo meluap tak terkira, merendam rumah warga hingga sekolah, menelan korban jiwa dan harta benda. Mampukah kita menghentikannya? Mari cermati tanda-tanda alam ini melalui taklim bulanan Dakta bersama Ustadz Insinyur Wahyudin Munawir, anggota Komisi 7 DPR RI, yang akan menguak tabir di balik luapan lumpur lapindo. Ketika sang Halik punya kuasa, takkan mampu kita menolaknya. Siapa yang mengira semburan itu berbuah petaka, lumpur lapindo? Adakah ini musibah atau kesalahan manusia? Temukan jawabannya, dapatkan hikmahnya bersama Ustadz Insinyur Wahyudin Munawir, alumnus Geofisika ITB, dalam taklim bulanan Dakta, Ahad 27 Mei 2007, jam 9 pagi di halaman parkir Radio Dakta, Jalan Kiai Haji Agus Salim 77 Bekasi. Taklim bulanan Dakta, menjalin uhuwah menuju masyarakat bersyariah, didukung oleh Air Mineral Istiqomah. Air Mineral, takwa dan istiqomah, halal pasti, murah dijamin. Dan Indosat. Yang seru kan tetap aja mentari seru. Punya Indosat. Begitu banyak hikmah dari setiap kejadian di sekitar kita. Mulai dari tetesan embun pagi, gemuruh suara ombak, sinar matahari, hingga aktivitas sehari-hari. Mutiara Hikmah mengajarkan kita tentang kekuatan bertahan dalam badai kehidupan. Mutiara Hikmah menuntun kita agar lebih bijaksana dalam setiap keadaan. Dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari di Radio Dakta jam 4 hingga 5 sore. Hari Senin bersama Muhammadiyah Bekasi akan memberikan tausiah tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beraktivitas. Hari Selasa, Ustadz Abu Didat dari Tim Fakta akan mengajak kita menguak penyimpangan akidah. Hari Rabu, menyelami kebeningan hati bersama Ustadz Syahminan Zaini. Hari Kamis, Ustadz Ansori Abdul Jabar dari Danga Olia mengajak kita memotivasi diri. Hari Jumat, Ustadz Rahmat Kurnia akan memberikan tausiah tentang kehidupan bermasyarakat. Dan hari Ahad, mari belajar membaca Al-Quran bersama Grade MBA. Mutiara Hikmah, menyelami setiap sisi kehidupan. Radio Dakta 107 FM. Terima kasih. Sama kami di 107 FM Radio Dakta, dan Anda tadi sudah mendengarkan paparan dari Ustadz Agus Tri Sundani dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi mengenai pengaruh salat dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun juga memberikan komentar, silakan kami berikan kesempatan di 08 1691 9215, dan jangan lupa kalau boleh disertakan juga nama Anda agar lebih jelas ya. Baik Ustaz, kita ke SMS untuk langsung berinteraksi dengan rekan Dakta. Yang pertama ada Pak Usman, ini yang memberikan komentar dan pandangan. Mohon dijelaskan mengenai pengaruh sholat dalam kehidupan di bidang sosial masyarakat, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita memperhatikan mulai dari cara wudu, kita harus sempurna. Itu artinya kita bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, juga bersih tempat, pakaian. Itu artinya kita umat Islam harus selalu mencintai kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan lingkungan, atau kebersihan masyarakat, bangsa dan negara itu. Nah setelah itu kita masuk takbiratul ihram, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang kita besarkan kecuali Allah. Di situ akan mendidik pada kita bahwa kita ini adalah kecil sekali, sehingga tidak akan timbul sikap sombong, congkak, angkuh dan lain sebagainya. Nah yang setelah itu kita juga ketika sebelum takbiratul ihram, kita sangat dianjurkan dengan berdiri lalu melihat tempat sujud. Itu kalau kita maknakan sebenarnya, kenapa kita melihat tempat sujud? Tempat sujud itu sebelum ada sajadah dan keramik dan sebagainya, kan itu kan tanah pada asalnya. Artinya itu manusia itu hendaknya ingat bahwa mereka itu berasal dari tanah dan akan kembali pada tanah. Maka ketika kita sedang menjadi manusia mulia, istilahnya mulia dalam kehidupan di dunia, entah menjadi orang yang berpangkat atau menjadi pejabat, jangan lupa melihat yang di bawah gitulah, bahwa kamu itu sama-sama berasal dari tanah, sehingga kita tidak bisa melupakan ya masyarakat bawah. Nah di situ akan timbul sikap sosial kita gitu ya. Nah seperti yang diajarkan ke dalam, seperti saya ceritakan kemarin itu, bawailulil musolin alatinahum ansolatihim syahun, dan seterusnya itu kan sebenarnya mengajarkan di samping sholat juga ada faktor-faktor sosial yang harus kita garap bersama gitu. Pada waktu itu ya fakir miskin, nah sekarang itu lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga lahir PKU, pusat kesejahteraan umat, juga lahir panti asuhan untuk mencari anak yatim. Nah itulah sebenarnya pengaruh sholat dalam kehidupan sosial masyarakat itu. Dan masih banyak lagi. Kalau Ustaz melihat mengenai pengkotak-kotakan tempat saf ya, kadang-kadang kalau di sebuah masjid ini kan ada saf untuk umum gitu ya. Tapi untuk pejabat dikhususkan dan tidak boleh masuk. Ini apakah juga ada semacam diskriminasi, Ustaz? Ya sebenarnya hal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ya. Ya sebaiknya kita itu tidak mengkotak-kotak seperti itu ya. Kalau itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik di masyarakat. Sehingga cuman kalau di Indonesia ini kan untuk pengamanan pejabat itu sendiri ya. Sehingga dia disediakan tempat jajatah itu sendiri gitu ya, supaya dia masuk lebih aman. Mungkin karena faktor keamanan itu sehingga disediakan itu ya. Mudah-mudahan itu tidak membawa arti membeda-bedakan gitu ya. Tapi pernah Rasulullah datang terlambat dan berada di saf paling belakang gitu? Tidak, Rasulullah itu kan kalau sebelum Rasulullah sakit itu kan selalu menjadi imam. Jadi jamaah itu memang sudah siap. Dan disitulah imamnya Rasulullah. Dan sekarang kan banyak presiden atau bupati atau wali kota yang tidak mau jadi imam. Kalau jadi imam ya nggak apa-apa, dia punya spesial tempat khusus karena dia sebagai seorang imam. Dan pintu imam itu kan berbeda dengan pintu makmumnya karena tidak boleh melewati. Tapi ketika Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lainnya itu kan para pejabat juga kalau kita lihat sekarang gitu ya. Itu kan pendamping Rasulullah. Beliau tidak membeda-bedakan tempat itu. Tapi kalau Rasulullah bukan berarti Rasulullah dikhususkan. Memang belum ada pengganti pada waktu itu. Beliau sebagai seorang imam juga sebagai kepala negara. Yeah. Nah, jadi langsung masuk ke si apa mikrab imam itu. Berbeda dengan pejabat sekarang. Dia kan gak mau jadi imam. Dia juga sama-sama jadi makmum. Kalau sama-sama jadi makmum, saya semestinya ya kalau datang belakang ya di belakang. Atau jangan acara belum dimulai kalau belum datang pejabatnya. Itu yang lebih repot itu. Baik, kita kembali ke SMS di 0816919215. Dari 0813 ada Umi Uti Sumi ya di Buaran. Saya kalau sehabis sholat takut Pak Ustaz kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya boleh menghadirkan perasaan demikian Pak Ustaz? Boleh. Jadi kita memang harus khauf dan roja gitu ya. Takut dan berharap gitulah. Itulah salah satu sikap orang beriman. Makanya di situ setiap selesai sholat kita diajarkan oleh Rasulullah untuk zikir dan doa itu. Itulah maknanya kita berserah diri pada Allah. Disinilah batas kemampuannya dan minta selalu diberikan petunjuk untuk dapat selalu dekat pada Allah. Bahkan di situ juga ada doa apa sebelum salam itu kan kita untuk berdoa tetapnya hati kita kan gitu. Sehingga kita tetap pada jalan Allah. Ya mujibal qulub dan seterusnya itu kan. Itu salah satu doa yang diajarkan agar hati kita tetap. Nah, setelah selesai sholat ya kita berserah diri pada Allah dengan khauf dan rojak, jadi rasa takut dan harap gitu. Takutnya kalau sudah berharap-harap semakin terpuruk dan tidak bangkit-bangkit. Ya, berharap itu mestinya kan tidak hanya berharap tetapi juga sambil belajar ya, melihat makna sholat, arti hati sholat. Sekarang sudah banyak diungkap tentang makna sholat itu. Baik. Saat ini kan tengah menjamur mengenai pelatihan sholat dengan khusyuk ya, ada program yang demikian. Nah, ini apakah juga sesuai dengan Islam atau tidak, Pak Ustaz? Ya, itu hanya pengalaman pribadi seseorang yang dikembangkan. Biasanya kalau pengalaman itu, kita tukar pengalaman itu akan bisa mencapai itu, gitu ya. Ya, pelatihan-pelatihan semacam itu ya hanya sebagai sarana, gitu. Rasulullah dulu tidak pernah melakukan pelatihan-pelatihan itu. Pelatihannya itu banyak kan dianjurkan dalam sholat malam, gitu ya. Tetapi karena ya kitalah, memang kita kalau untuk belajar pelatihan semacam itu ya saya rasa tidak begitu menyalahi ya, kecuali nanti ada hal-hal yang menyimpang gitu ya. Tapi kalau sepanjang masih dalam melaksanakan apa itu semacam tidak keluar dari sunah-sunah Rasulullah seperti berdiri lama, rukuk, sujud yang lama, membaca dengan tartil, direnungkan, itu kan nggak keluar. Nah untuk itu kan perlu latihan juga gitu loh, perlu latihan. Nah disitulah maka kalau pelatihannya itu tidak keluar dari ajaran Rasulullah yang dituntunkan kan banyak dalam hadis itu. Nah, mungkin untuk memotivasi atau bersama berbareng-bareng itu biasanya kan bisa mencapai kekhusukan di situ. Baik, ini ada seorang pendengar akta yang tinggal di dekat Cikeas Pak Ustadz ya. Ada pengalaman tersendiri mengenai sholat Jumat dengan Pak SBY ya. Jadi ketika itu SBY datang belakangan dan jamaah yang berada di depan saf ini langsung disuruh mundur oleh pas pampres ya. Dan yang terjadi adalah orang-orang yang berada di belakang kurang khusyuk sholatnya karena serem lihat pas pampres besar. Iya. Saya juga punya pengalaman itu ya. Ketika Muktamar Muhammadiyah yang ke-40 di Aceh itu, ke-43 di Aceh itu waktu itu masih Pak Harto yang berkuasa. Dan Pak Harto belum pernah masuk, berani masuk Aceh kecuali ketika ada Muktamar Muhammadiyah. Berarti kalau sudah Muhammadiyah masuk sana insya Allah aman. Tapi ternyata memang ketika kita sholat itu semua memang di belakang imam itu, semua pas pampres tuh. Pas pampres duduk semua sehingga memang banyak mengganggu. Mestinya ya Pak SBY itu belajar jadi imam gitu ya, sehingga masuknya itu enggak mengganggu, ya langsung beliau jadi imamnya gitu akan lebih bagus gitu ya. Memang pasti ada sesuatu kenapa enggak jadi imam bahasa. Ya, wallah alam insyaallah. Ya. Baik, kita ke SMS kembali di 0816919215. Sebenarnya bagaimanakah hakikat dari ibadah salat, Pak Ustaz? Banyak orang yang salat ternyata hanya sebagai pelarian. Sebagai contoh, ada yang sudah berjilbab tapi tetap kelakuannya sama dengan yang maksiat, seperti misalnya korupsi dan sebagainya, Pak Ustaz. Ya, tadi sejak awal sudah saya jelaskan hakikat sholat itu adalah kita hendaknya apa sebagai sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat itu sebagai bentuk pengabdian kita baik secara zahir maupun secara batin. Dengan demikian kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita dalam hidup dan kehidupan itu. Kalau itu sudah yang sudah tertanam dari diri kita, insya Allah perbuatan-perbuatan yang jahat itu akan bisa terlindungi. Karena memang salah satu hakikat sholat itu adalah apa, aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi hakikat sholat itu juga untuk mencegah kekejian dan kemungkaran. Itulah yang belum banyak dihayati oleh para pelaku sholat itu sendiri. Jadi lalu kalau ditanya lebih baik mana orang yang sholat kelakuannya rusak dengan orang yang tidak sholat tapi kelakuannya baik, kalau saya lebih condong kepada orang yang sholat meskipun kelakuannya belum baik. Karena ada banyak beberapa hadis seperti kemarin juga kita sampaikan bahwa orang yang melakukan sholat itu diibaratkan Rasulullah itu seperti mandi sehari 5 kali. Nah, kalau mandi sehari 5 kali itu insya Allah dia akan sedikit banyak bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak mereka masih ingat akan kewajiban yang diberi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita berbuat dosa pada pagi hari, maka ketika zuhur itu akan dihilangkan dosa-dosanya. Kemudian nanti juga akan dihilangkan dosa-dosanya begitu. Ya, saya rasa bukan dihilangkannya, tetapi timbangannya itu akan lebih berat timbangan salat daripada itu, sehingga dengan sendirinya tertutupi. Oke, kita kembali di 08 1691 9215. Kakak saya laki-laki, Pak Ustaz, tidak pernah bisa melakukan sholat Jumat karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara wajib hukumnya bagi laki-laki. Apakah sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur, Pak Ustaz? Dan ini bagaimanakah hukumnya di mata Allah dengan sholat Jumat yang ditinggalkan tersebut, Pak Ustaz? Kalau ada uzur, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki kecuali yang mereka ada uzur ya. Dalam bahkan itu kan seruan yang sangat apa dikhususkan pada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza nusyiratum yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, itu dan seterusnya. Nah, di situ jelas sekali bahwa itu merupakan kewajiban kita seorang muslim, kecuali dalam beberapa hadis yang dijelaskan itu ada apa orang-orang yang tidak bisa apa diberikan keringanan tidak melakukan sholat Jumat ya budak yang tidak merdeka itu, terus wanita, nah, itu kan diberikan keringanan, musafir itu kan diberikan keringanan oleh Allah. Tapi kalau kita masih mampu melakukannya, ya kalau jangan lebih daripada 3 kali kita tidak melakukannya. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk bisa melakukan sholat Jumat itu sendiri. Dan sekarang di tempat-tempat kerja itu hampir tidak ada yang tidak melakukan Jumat. Karena di situ disediakan. Ternyata dengan disediakan tempat sholat Jumat ini, tidak ada yang ngelur-ngelur waktu istirahatnya itu. Jadi sebaiknya ya diusahakan untuk melakukan sholat Jumat itu. Iya, dan sayangnya kita belum tahu ini masalahnya kenapa sampai tidak bisa meninggalkan ini, pekerjaan apa yang apa ini? Apakah ada uzur atau tidak kan gitu. Kalau pekerjaan yang uzur itu seperti apa, Pak Ustaz? Ya seperti umpamanya seorang satpam ya, menjaga suatu tempat yang apabila tempat itu ditinggalkan itu akan sangat berbahaya, atau operator apa yang sekiranya tempat itu ditinggalkan itu kan akan berbahaya. Tapi kan nggak mungkin dia akan jaga sendirian kan gitu. Dalam satu sip itu biasanya kan ada 2 orang. Nah, di situ kan nanti bisa bergantian, satu hari ini kamu yang sholat Jumat ya. Yang itu bisa diatur semuanya. Jadi kalau petugas rumah sakit ini masuknya uzur ya. Nah, petugas rumah sakit kalau memang menangani pasien yang segawat itu ya ada udurnya. Tapi di rumah sakit sekarang sudah banyak tempat sholat Jumat. Tapi kan itu kan ada bergiliran. Gitu, karena ketika yang apa waktunya sholat Jumat kan ada perawat yang menjaganya kan. Baik, kita terima SMS. Apakah boleh, Pak Ustaz, kalau sedang sholat karena tidak bisa mengartikan ayat yang kita baca, kita dalam hati menyebut asma Allah agar biar terasa lebih khusyuk, Pak Ustaz? Asma Allah itu kan sebenarnya bacaan-bacaan salat itu sudah ada tuntunannya yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi kecuali kita belum hafal sama sekali. Orang yang baru belajar sholat itu sebaiknya digerakkan, apa, gerakannya dulu dibetulkan. Nah setelah itu mereka baru apa memulai dengan menghafalkan doa-doa yang ada dalam sholat, minimal suratul Fatihah. Ya kalau kita belum tahu artinya, ya kita baca suratul Fatihah, jangan membaca Asmaul Husna yang memang tidak tidak ada dalam bacaan. Jadi jangan sampai keluar dari bacaan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Jadi bahkan menambah sedikit saja seperti ya ada kan, ya walaupun sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi kalau kita melihat dari beberapa hadis, sholat itu tidak boleh ditambahin. Meskipun makanya kalau paham tarjih Muhammadiyah itu nambah sayyidina saja itu tidak boleh gitu. Baik, ini mengenai seusai sholat Pak Ustaz. Biasanya ada jamaah yang suka berzikir dengan keras dan sangat mengganggu kekhusyuan, terutama bagi orang-orang yang terlambat sholatnya. Ini tanggapan Pak Ustaz bagaimana? Kita baca dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 155 ya, tadarruan wa khufyatan itu. Jadi hendaknya zikir itu dengan cara yang lembut dan pelan gitu, dan jangan kamu mengeraskan suaramu gitu. Nah itu kalau kita melihat dari adab berdoa itu, apalagi sampai mengganggu orang lain ya, itu kan bisa mengurangi pahala kita sendiri gitu ya. Jangankan kita zikir dan doa itu ya, membaca Quran saja. Kalau kita ada orang sholat, datang sholat sunnah, entah itu tahiyat masjid apa, hendaknya kita memelankan bacaan kita, jangan sampai bisa mengganggu itu. Nah maka Rasulullah memang pernah dalam hadis Bukhari maupun Muslim di Umdatul Akam itu dijelaskan bahwa ketika orang-orang baru belajar sholat dulu, Rasulullah itu pernah mengeraskan zikir dan doa itu dalam rangka mengajari umat pada waktu itu tentang ini loh caranya doa dan zikir setelah sholat. Tapi setelah itu menurut Imam Syafi'i dalam Al-Umnya, juga dikutip juga oleh Imam Nawawi dalam Al-Askarnya itu, tuntunan doa dan zikirnya itu, itu dikomentari oleh Imam Syafi'i bahwa itu diajarkan oleh, apa, dilakukan oleh Rasulullah untuk mengajari umatnya pada waktu itu tentang cara-cara atau bacaan-bacaan zikir-zikir sesudah melakukan sholat gitu. Jadi kalau terus setelah para sahabat itu bisa, ya Rasulullah tidak melakukan dengan cara keras-keras lagi. Karena apalagi kalau berdoa keras-keras ya, kadang doanya imam dengan doanya jamaah itu kan berbeda. Apalagi kalau belum punya jodoh, ya teriak keras-keras, ya Allah berikanlah kami jodoh. Ya satunya minta kaya, itu akan jadi apa? Makanya beda. Islam mengajarkan itu, Quran mengajarkan supaya berdoa sendiri-sendiri dengan cara yang khusyuk, tadarruk, dan tidak terdengar gitu ya. Tapi juga ada yang bilang sholat sendiri kenapa datang terlambat gitu ya. Rasulullah nggak pernah menyalahkan orang yang datang terlambat. Bahkan kita nggak boleh terlalu buru-buru. Pemas sudah komat lalu kita lari gitu ya. Itu kemudian Rasulullah nggak dibenarkan, itu bisa mengganggu kekusukan. Ya kita tenang saja datang, apa yang kita dapatin itu kita lakukan. Nanti kalau kurang kita sempurnakan. Nah, itu kan nggak, Rasulullah aja nggak menyalahkan, apalagi kita nyalahkan. Baik. Ini kalau kita keluar kota, misalnya dengan menggunakan kereta bahasa harian penuh, apakah boleh dijamak sholatnya atau sholat di dalam kereta api ini dengan bertayamum? Ada beberapa tuntunan sholat dalam kendaraannya. Seperti Rasulullah juga pernah sholat di atas unta. Nah ini ya kita mengikuti arahnya unta itu kemana. Jadi insya Allah itu sudah sah sholatnya. Seperti kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Nah di situ kadangkala kan kita apa berangkat sesudah maghrib itu berarti kita bisa dijamak. Tetapi sampai kita jam 7 pagi, mungkin kita subuh ya. Subuh ke mana? Nah di situ kalau waktu seperti itu harus kita kerjakan di mana kita bisa. Ya kalau di kendaraan ya cara sholat di kendaraan itu sambil duduk juga boleh. Kalau tidak ada air kita bisa tayamum. Nah itu kan ada keringanan di situ. Dan caranya mungkin bisa diikutin ada pelajaran tarjih Muhammadiyah atau tuntunan-tuntunan sholat itu kan kita setiap bulan ada kajian tarjih Muhammadiyah itu kalau ingin bagaimana cara sholat yang apa benar, terus bagaimana cara sholat di kendaraan. Insya Allah setiap bulan kita ada kajian tarjih di setiap Dharma SMA Bani Saleh. Iya, jadi jangan sampai jam 7 pagi baru tiba di Jatinegara kita sholat subuh ya. Iya, kita sholat subuh kita dengar gitu ya. Memang pernah Rasulullah itu melakukan sholat kira-kira jam 7 gitu ya. Tapi ketika itu Rasulullah memang ketiduran. Dan tidak ada salah seorang sahabat yang yang membangunkan dan tidak tahu ketika itu Nabi langsung bangun, Rasulullah langsung memerintahkan Bilal untuk azan. Nah, ini mungkin subuh di siang hari. Oke, ada Pak Edi di Klender. Saya sering sholat isya jam 3 pagi Pak Ustaz dengan plus tahajud. Apakah saya salah dengan melakukan tindakan demikian Pak Ustaz? Ada beberapa hadis yang mengatakan sebaiknya sholat isya itu jangan dilakukan setelah tidur. Itu dianggap makruh hukumnya. Karena kalau kita mulai, itu bisa ini. Yang dimaksud maksudkan oleh mengakhirkan isya itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah Rasulullah itu sholatnya itu malam. Tapi malam dalam ukuran kita sekarang dengan zaman Rasulullah itu kan beda ya. Bedanya apa? Mungkin jamnya tetap sama, tetapi godaannya sekarang sudah ada listrik, ada apa. Zaman orang tua kita saja, ya kalau kita mundur 30 tahun yang lalu gitu ya, itu kalau jam 7 saja sudah kelihatan malam gitu ya. Dan sebaiknya sholat isya itu kan kita laksanakan secara berjamaah. Nah kalau malam itu kita kan nggak mungkin berjamaah dengan orang lain. Yeah. Nah, dan katakan tahajud itu kan sudah tidur. Jadi sebaiknya, salah sih tidak, tetapi sebaiknya kita mendahulukan awal waktu itu dengan sholat berjamaah, lalu kita tidur, setelah itu kita bangun melakukan sholat tahajud. Itu akan lebih bagus. Gitu. Kalau saya berpikir, siapa yang bisa menentukan apakah hidup kita masih hidup kan? Ya itu persoalannya gitu. Makanya dimakruhkan kita tidur sebelum isya. Karena kalau kita tidur kebablasan itu bisa saja. Saya pernah punya saudara itu ya dia habis isya, untungnya habis isya gitu ya, tidur akhirnya sampai sekarang tidur terus gitu. Baik, kita bacakan SMS terakhir. Ada Ibu Isti. Kenapa banyak para pejabat yang tidak pede jadi imam Pak Ustaz? Apakah mungkin mereka sadar makmumnya lebih mulia dari dirinya Pak Ustaz? Mungkin tidak. Barangkali itu karena ketidakpedeannya itu mungkin merasa takut ditembak atau gimana gitu ya. Soalnya kalau dalam sholat itu mungkin bisa dicontoh Pak Hidayat Nur Wahid itu sekarang, atau Pak Amin Rais gitu ya. Itu ketika beliau menjabat itu selalu jadi imam itu. Jadi sekaligus juga imam sholat gitu ya. Ya memang kita sebagai seorang muslim, kalau apalagi sekarang kayak pilkada sampai pilpres itu kan pilih langsung. Ya enggaknya kita kriterianya itu dilihat orangnya itu bisa jadi imam atau tidak gitu loh. Gitu. Insya Allah kalau bisa jadi imam sholat itu akan bisa apa memimpin rakyat itu dengan baik gitu lah. Ya mudah-mudahan bupati kita di Kabupaten Bekasi itu karena beliau seorang ustadz gitu ya, masih bisa mempertahankan kestatusnya walaupun jadi bupati, jangan takut untuk jadi imam gitu. Tetap menjadi imam dan khatib gitu lah. Baik, kita sudah masuk di ujung acara Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan terakhir lah, bagaimana kita bisa mengamalkan sholat dengan khusyuk ini, seperti apa kiat-kiatnya Pak Ustaz? Tadi sejak awal sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita wudu dengan sempurna. Siapkan tempat sebersih mungkin, termasuk bersih dari berbagai macam gambar yang mengganggu. Yang kedua, kita wudu dengan sempurna. Lalu gerakan-gerakan sholat itu kita laksanakan dengan tumakninah. Dan yang ketiga, tanamkan dalam hati kita bahwa kita sholat itu sudah menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh para malaikat dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan merasa mendapatkan pengawasan dari Allah itu, insya Allah kita akan bisa mencapai kekhusyukan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ustaz Agus sudah hadir di daftaran untuk sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan makna tersendiri bagi rekan dakta, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bagi